لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, juga para pendengar serta pemirsa yang senantiasa mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dua ayat sekaligus dari surat yang mulia, surat Al-Insyiqaq. Ayat berapa? Ayat ketiga dan keempat. Membahas tentang apa? وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَدَخَلَّتْ. Apa itu? Membahas tentang perubahan yang terjadi di bumi. Kapan? Saat nanti menjelang hari kiamat. Setelah sebelumnya di ayat yang pertama Allah menceritakan tentang perubahan yang terjadi di ayat yang kelima ini bunyinya sama dengan ayat keberapa? Ayat kedua. Apa bunyinya? Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Yang artinya dan dia patuh kepada Tuhannya dan memang sudah semestinya dia patuh. Kalau memang ayat yang kedua dan kelima bunyinya sama, terus bedanya apa? Bedanya ayat yang kedua sedang menggambarkan kepatuhan langit, sedangkan ayat yang kelima menggambarkan kepatuhan bumi. Bedanya di situ. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita umat manusia bahwa langit itu sangat patuh kepada Allah. Begitu pula bumi pun juga demikian. Kalau pada pertemuan yang lalu ketika kita membahas kepatuhan langit, kita kupas mulai dari awal penciptaan langit, bagaimana patuhnya kepada Allah. Kemudian saat langit berada di alam semesta ini, bagaimana dia patuh kepada Allah. Begitu pula ketika langit berakhir, keberadaannya di alam semesta ini juga tetap patuh kepada Allah. Awal, tengah, sampai apa? Akhir. Maka ketika kita membahas kepatuhan bumi pun akan demikian. Kita akan kupas bagaimana kepatuhan bumi pertama kali diciptakan. Saat ini menunggu hari kiamat, bagaimana kepatuhan bumi. Dan juga nanti saat hari kiamat, bagaimana bumi tetap patuh. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. bumi patuh kepada Tuhannya, kepada penciptanya, dan memang pantas bumi untuk patuh. Kita awali dari poin yang pertama, nabawom, kepatuhan bumi saat pertama kali diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan hal itu di dalam Al-Qur'an surat Fussilat. Surat apa? Fussilat ayat 11. Di dalam surat Fussilat ayat 11 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma istawa ila as-sama'i." Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla berada di atas langit. Wa hiya dukhanun, dan saat itu langit itu bagaikan asap. Faqala laha, kemudian Allah berfirman kepada langit. Walil ardi, dan berfirman kepada bumi. Allah berbicara kepada sinten? Langit dan bumi. Apa yang akan disampaikan oleh Allah? Iktia, kalian berdua, sinten? Langit dan bumi, datanglah kemari. Datanglah kemari. Sinten yang manggil? Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, "Tau'an aw karha." Datanglah kalian kepadaku dalam keadaan sukarela atau terpaksa. Pokoknya datang. Tidak ada tawar-menawar. Kalian datang sukarela atau datang terpaksa, pokoknya datang. Apa jawaban langit dan bumi? Qalata. Maka langit dan bumi pun menjawab, ataina ta'i'in. Wahai Rabbi, kalau pilihannya datang sukarela atau terpaksa, maka kami memilih untuk datang secara sukarela. Secara patuh, manut, enggak banyak protes. Surat apa mau? Fussilat. Ayat berapa? Ayat 11. Bumi itu besar apa kecil, kan? Besar. Kali kulo jenengan itu besar kemana? Subhanallah. Kalau kita berdiri nih di tengah alun-alun, kemudian di zoom dari luar angkasa, kira-kira kita seberapanya? Ora keton, gak kelihatan. Saking apanya? Saking kecil. Apa ya, ora isin, gak malu, gak nurut sama Allah, apa gak malu gitu loh. Wong bumi yang ukurannya segede itu, langit yang ukurannya segede itu, dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjawab, ataina ta'in. Kami akan datang wahai Rabbi dengan patuh, dengan tunduk, manut, sendiko. Lah iki menungsa. Sinten menungsa? Kulo kali panjenengan. Sebagian dari manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alasane nopo? Asal. Apa maning? Ngantuk. Apa maning? Sibuk. Apa maning? Tanggung, lagi nonton bal-balan. Astagfirullahaladzim. Tanggung, lagi dolanan game, lagi PS-an. Apa maning? Tanggung, lagi meeting. Tanggung, lagi ngenteni sawah. Apa maning jajar? Tanggung, lagi dolanan darah. La haula wala quwata illa billah. Tanggung, lagi mancing. Subhanallah. Manusia sekecil itu dipanggil sama Allah, enggak malu untuk tidak datang. Langit sebesar itu dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dengan patuh, dengan tunduk segera datang. Sekali-kalinya manut pergi ke masjid kapan? Langsung mengarep imam. Sekali-kalinya manut dipanggil sama Allah pergi ke masjid, langsung mengarep imam. Bebas. Ngarepe imam. Maksudnya di sholati, ya, sudah terbujur kaku. Itu mirip kasusnya dengan para wanita muslimah yang disuruh menutup aurat. Dipanggil sama Allah Azza wa Jalla suruh nutup aurat. Apa responnya? Apa responnya? Sumuk, gerah, apalagi ribet, udet-udet, apalagi nggak modis, apalagi kampungan, nggak modern. Sekali menutup aurat dari ujung kepala sampai ujung kaki rapet jipet. Kapan? Mati. Apa yang gak menutup aurat nunggu mati? Semuanya ditutup rapet, diikat jadi pocong baru nutup aurat. La ilaha illallah. Ada lagi sekarang orang ngomong, bocah SMP, bocah SMA, zaman ini gak kayak dulu. Nek biar kan roket duur-duur. Kenapa sekarang jadi roknya pada panjang-panjang? Kita pengen kembalikan, rindu dengan masa dulu. Masa ketika roket duur-duur. La ilaha illallah. Apakah kemajuan dan kemodernan itu dinilai dengan pakaian yang minim? Bukankah konon manusia-manusia purba kala, konon ge, manusia-manusia primitif, bukankah kalau kita lihat gambarnya, kudungan? Pakai baju lengkap? Cuma pakai segitiga pengaman. Itu pun mungkin karena alasan kesopanan gambar. Dan aslinya ini orang segitiga nih. Dan kalau kita berbicara bahwa kemodernan itu ukurannya membuka aurat, berarti manusia purbakala itu modern. Justru semakin terbuka itu semakin primitif. Semakin terbuka aurat seseorang, semakin primitif. Ketika agama kita menganjurkan atau memerintahkan kepada kita semua, pria maupun wanita, untuk menutup aurat, itu dalam rangka untuk menjaga kehormatan harga diri kita semua. Aurat adalah sesuatu yang sakral, yang hanya boleh dilihat oleh orang-orang tertentu. Sinten? Suami dan istri. Kok bisa-bisanya dibuka, diumbar kayak gitu? Wah, ngapa kudungan? Loh, kayak Bu Anu kudungan judes. Loh, yang salah itu apanya? Kudungnya atau judesnya? Yang mana yang salah? Yang salah adalah judesnya, bukan kerudungnya. Kenapa yang dikambing hitam kan kerudungnya? Terus kepriwe mendingan jenengan ora kudungan dan judes kayak gue maksudnya. Jadi kalau misalnya anda wanita sudah pakai jilbab tapi perilakunya belum terlalu nopo islami, bukan disalahkan jilbabnya, Tapi disalahkan kenapa dia tidak menyesuaikan perilakunya dengan pakaian. Sudah, ini membicarakan tentang ketaatan bumi saat pertama kali diciptakan. Kita pindah kemana berarti yang kedua? Ketaatan bumi saat ini. Jadi pasca diciptakan sampai menjelang hari kiamat. Bagaimana kita bisa mengetahui, membayangkan ketaatan bumi tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bumi agar nyaman ditinggali oleh manusia. Allah perintahkan kepada bumi agar manusia bisa tinggal di atas permukaannya dengan nyaman, gak goyang-goyang, tenang, bisa tidur, bisa kerja, bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya, bisa sholat dengan tenang. Allah perintahkan itu kepada bumi. Allah sampaikan di dalam beberapa ayat di Al-Quran, antara lain dalam surat An-Naba ayat 6, Alam naj'alil arda mihada. Di dalam riwayat yang lain, dalam qiraat yang lain disebutkan alam naj'alil arda mahda. Mahda itu semacam tempat tidurnya bayi. Nyaman atau tidak tempat tidurnya bayi? Nyaman, dibikin senyaman. Apa ana bayi kok turun nembur meja kayak gini? Kan dicarikan apa? Oh, kain yang empuk, yang halus. Allah jadikan bumi sebagai tempat yang nyaman untuk ditinggali. Surat An-Naba ayat 6. Ayat yang lain dalam surat Ghafir. Surat Ghafir ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah dialah yang menjadikan bumi qarara, tempat yang tenang, yang nyaman untuk ditinggali. Coba bayangkan, gak pernah bumi itu pola sejak kapan? Pertama kali diciptakan sampai nanti hari kiamat. Allah perintahkan supaya menjadi tempat yang tenang, maka bumi pun menjadi tenang, tetap nyaman ditinggali. Walaupun manusia yang di atasnya kakeknya pola, tapi bumi tetap menaati perintah Allah Azza wa Jalla untuk menjadi tempat yang nyaman. Ustaz, katanya nyaman, kadang-kadang gempa. Kadang-kadang apa? Gempa. Mana katanya nyaman? Jenengan itu sudah menjawab pertanyaan jenengan sendiri. Apa? Kadang-kadang, lu jawab dewek kok. Apa dijawab? Kadang-kadang. Berarti lebih sering nyamannya atau gempanya? Nyaman. Coba jenengan ngalami gempa berapa kali? Apa namanya kelalen? Saking apa nih? Saking jarang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bumi untuk bergoyang sesaat. Ada tujuannya enggak? Ada atau tidak? Apa? Ben sadar. Supaya sadar. Makanya jenengan perhatikan. Begitu ada gempa kan para Allah Akbar, Subhanallah, Masya Allah. Si metu kan kayak gitu kan. Nun sewu kan gak ada yang keluar kakinya empat kan gak ada. Gak ada. Insya Allah gak ada. Nah jenengan nemu ya pancen wongnya kebangetan. Ketika gempa itu minimal pada ingat sih kan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah. Masya Allah. Inna lillahi. Gimana ini? Rata-rata yang keluar lah kalimat-kalimat thayyibah. Allahu Akbar, walaupun baru gue sholat. Saya pernah, subhanallah, pas saya lagi liburan kuliah Madinah, kayaknya 2000 kayaknya 2005 gitulah antara tahun-tahun itu. Pas liburan salah satu kegiatan yang saya lakukan saya itu adalah ngechat. Ngechat apa? Bangunan pondok. Karena bagian yang tinggi saya pakai tangga ngechat gitu. Kok gitu nih? Tahu-tahu tangganya apa? Goyang-goyang. Saya belum ngeh. Belum ngeh. Begitu dengar suara, lindu, lindu, lindu. Lindu, lindu apa itu? Gempa. Gempa, gempa. Pada orang-orang kampung pada teriak. Baru saya, astagfirullah, ini gempa. Cepat-cepat turun. Paling cuma hitungan detik lah. Nggak nyampe satu menit. Setelah itu sekitar jam 11. Jam 11. Wah nanggung ini, mau ngechat lagi nanggung, siap-siap apa? Duhuran lah. Berangkat ke masjid. Ternyata sampai ke masjid, apa yang terjadi? Sama aja, tetap kesebelasan. Tetap apa? Kesebelasan. Cuma dua. Saya yang ada, Bapak Rahimahullah, saya Zaini Muhayyad yang jadi imam. Padahal dikasih gempa itu untuk mengingatkan supaya yang belum sholat agar nopo sholat, yang belum menutup aurat supaya menutup aurat, yang masih main riba supaya meninggalkan riba. Itu tujuannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bumi yang aslinya tenang, kemudian diperintahkan supaya suatu saat gempa, itu untuk mengingatkan manusia. Jadi enggak sekedar iseng. Enggak seperti kita. Kita itu kadang-kadang melakukan sesuatu enggak ada maksud yang baik, ya cuma sekedar apa? Iseng. Ana wong lagi nang pinggir kali, nang pinggir lubang, ucuk-ucuk ya, Pak. Jorokakan, kenapa sih iseng? Allah itu tidak mungkin seperti itu. Allah itu menakdirkan sesuatu, pasti ada apanya? Ada hikmahnya, ada hikmah kebaikan di balik itu semua. Sudah. Apalagi Ustaz contoh kepatuhan bumi. Allah memerintahkan kepada bumi agar menyimpan air yang turun dari langit. Itu Allah sampaikan di dalam surat Al-Mu'minun. Surat apa? Al-Mu'minun ayat 18. Di antara kepatuhan bumi kepada Allah adalah ketika Allah memerintahkan bumi agar menyimpan air yang Allah turunkan dari langit. Surat apa? Al-Mu'minun ayat pinten? 18. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin. Dan kami menurunkan hujan dari langit biqadarin, dengan ukuran yang kami kehendaki. Dengan ukuran yang kami kehendaki. Siapa yang menghendaki? Allah Azza wa Jalla. Allah bisa turunkan di suatu wilayah, di wilayah yang lain tidak. Allah bisa turunkan di suatu wilayah dalam jangka yang lama, ada yang cuma sebentar. Ya ini tadi Masya Allah ya, pagi terang, benderang, tahu-tahu menjelang apa? Menjelang maghrib, terus sekarang? Enggak. Allah yang mengatakan. Ya Ustaz, kenapa ya? Orang pengajian malah udan ya. Terserah Allah, toh. Terserah Allah. Ya kira-kira hikmahnya apa Ustaz ya? Karena aku udah diteles kelebes Ustaz. Hikmahnya jadi kan teles. Ya mungkin bisa saja hikmahnya adalah ujian bagi kita. Apakah kita itu betul-betul serius berangkat ngaji atau tidak? Apakah kita tetap semangat menghadiri pengajian ini atau tidak? Mungkin juga hikmah yang lain. Biasanya pengajian sumuk, sekarang apa? sejuk, mungkin itu hikmahnya. Hujannya berhenti Ustaz ketika pengajian, alhamdulillah suaranya jadi nomor jelas. Tapi kan pas kaim udane tetap apa? Udan kayu, terserah Allah. Ya mungkin saat itu supaya kita betul-betul apa? Fokus. Fokus helm apa fokus ngaji? Helmnya kudanya misalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit biqadarin, dengan ukuran yang Allah inginkan. Terus fa askannahu fil ardh. Kemudian kami simpan air itu di dalam bumi. Hujan disimpan di bumi. Untuk apa? Untuk dimanfaatkan oleh sehingga ketika musim hujan disimpan, ketika musim kemarau kita membutuhkan tinggal nimba. Tapi sumur kuasa Ustaz, tuh jenengan nyimpen enggak air hujan? Ada sebagian orang sekarang enggak mau nyimpen air hujan. Nyimpennya gimana Ustaz? Ya jenengan bikin lubang bantu air itu supaya nopo? Supaya masuk. Pripun Ustaz? Ya biopori. Ngertos biopori jenengan? Biopori, ngertos. Betul. Ya dolan mung mang pondok mana? Ya. Di Tunas Ilmu itu ada 100 hampir 200 biopori. Hampir 200 biopori. Apa itu biopori? Biopori itu lubang segini nih. Lubang segini. Ya. Dalamnya sekitar 1 meter, 2 meter. Ya. Jaraknya 1,5 meter lah. Dari sini ke sini. Dibikin dilubangi. Terus kalau kita lagi nyapu di pondok kan banyak daun itu. Banyak daun. Kalau biasanya kan berguguran. Setiap pagi sore atau pagi disapu. Nah daunnya itu dimasukkan ke situ. Supaya apa? Supaya tanahnya gembur. Kalau tanahnya gembur, airnya ketika hujan gampang masuk. Lah sekarang yang ada orang enggak peduli. Di depan rumah di plester, buri umpang plester, kafe-kafe plester. Akhirnya begitu hujan, apa yang terjadi? Baik, airnya langsung pergi ke selokan. Karena pergi ke selokan akhirnya numpuk di sungai, terus banjir. Pas udan banjir, pas kemarau sam. Kenapa? Karena kita nggak nyimpen air, kita nggak nabung air. Ya. Alhamdulillah di pondok ya musim kemarau, alhamdulillah tetap nabung, ada air. Kita berikhtiar. Ya. Jadi bumi disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyimpan air, dia nurut, nggak protes. Dan ketika Allah memerintahkan bumi untuk memberhentikan air yang keluar dari dalam perutnya pun nurut. Kisahnya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang terjadi di saat Nabi Nuh disuruh bikin kapal? Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk mengeluarkan air. Bayangkan jenengan, dur, semuanya keluar airnya dari bumi. Sama langit disuruh oleh Allah untuk hujan terus sampai satu bumi terendam air. Jenengan bayangkan satu bumi. Kenapa harus dikatakan satu bumi? Karena gunung yang dinaiki oleh anaknya sinten? Nabi Nuh. Itu akhirnya juga tenggelam. Berarti satu bumi tenggelam. Di zaman sinten? Nabi Nuh manusia. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit untuk berhenti hujan, memerintahkan bumi untuk menyedot air. Allah berfirman, wakila ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi, telan airmu, surutkan banjir tersebut. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, stop. Apa yang terjadi? Kembali seperti semula. Berarti bumi akan banget ya nungjung ya. Loh, kata para ahli apa geologi ya, di perut bumi itu ada samudra. Di perut bumi ada samudra. Sehingga ketika orang nyedot air pakai apa itu, artesis atau apa, itu sampai ketemu dengan samudra yang ada di perut bumi. Jadi kan bisa bayangkan ya, bagaimana air sebumi semuanya disedot sama bumi. Ya, tapi kan itu sudah lama Ustaz. Nah, buktinya Lapindo jajar. Kalau Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki, enggak akan berhenti terus. Gimana? Bukannya minta sama Allah malah disumpeli sapi. Iya. Disumpeli sapi. Jadi gua apa? Gua tumbal. Enggak cuma satu lagi. Banyak sapi yang disumpelin ke situ katanya. Ya, alhamdulillah aku sih orang beruh. Sudah. Baik, sekarang kita pindah ke poin yang terakhir, yaitu kepatuhan bumi saat kapan? Hari kiamat. Yaitu yang disebutkan di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 3 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa hufat." Ini kita sudah bahas kemarin pada pertemuan sebelumnya. Wa idzal ardu muddat, ketika bumi oleh Allah Subhanahu wa taala diratakan, kemudian ditambah luasnya. Wa alqat ma fiha, kemudian isi perutnya dikeluarkan semuanya. Masih ingat isi perutnya bumi apa? Jenazah, terus emas, terus perak, dikeluarkan semuanya, dimuntahkan oleh bumi. Kenapa bumi mengeluarkan itu semuanya? Karena adinat li rabbiha wa huqqa, karena bumi patuh kepada Allah. Maka pelajaran yang bisa diambil adalah, contohlah kepatuhan sinten? Bumi. Toh kita patuh sama Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan siapa? Kepentingan kita sendiri. Jadi jangan pernah berpikir Allah memerintahkan kita patuh untuk kepentingan Allah, tidak sama sekali. Seandainya kita enggak patuh sama Allah, rugi atau tidak Allah? Jangankan kita, manusia sedunia gak patuh semuanya kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Itu disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla berfirman, berarti hadis apa? Qudsi. Ya ibadi, wahai para hambaku, kata Allah, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya seluruh makhluk dari dulu sampai terakhir yang ada makhluk, wa insakum wa jinnakum, seluruh manusia maupun jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya menjadi manusia, makhluk yang super jahat. Siapa kira-kira contohnya? Fir'aun misalnya. Itu Dajjal itu surat apa misalnya? Semua makhluk kayak Fir'aun. Apa nih? Jahat. Apa efeknya bagi Allah Azza wa Jalla? Ma naqasa dhalika min mulki syai'ah, tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Coba jenengan bayangkan, anak perusahaan karyawannya kabean mogok pripun? Santai, kolaps. Apa kolaps? Bangkrut. tuan tanah, punya tanah ratusan hektar, seluruh buruh gak mau kerja, pribun bangkrut. Berarti mereka tergantung sama bawah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan kita. Kita pengen ketenangan. Kita pengen apa? Sholat isya. Karena waktunya sudah masuk. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk semakin patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih atas perhatiannya. Mengenai segala kurangannya, kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.